الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah, dan kita memasuki permasalahan yang keempat dari pembahasan tentang Zakat Al-Fitr. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, al-mas'alatul rabi'ah, permasalahan yang keempat, miqdarul wajib wa mimma yukhraj, berapa kadar wajib yang dikeluarkan dari zakat al-fitr, dan dari jenis apa yang dikeluarkan sebagai zakatul fitr. Al-wajibu fi zakatil fitri sa'un min ghalibi qutil balad, quti ahlil balad. Yang wajib pada zakatul fitr adalah ukuran satu sa', satu sa' dari mayoritas yang menjadi makanan pokok dari penduduk sebuah negeri. Ukurannya satu sa', dan yang dikeluarkan adalah yang menjadi mayoritas makanan pokok dari penduduk sebuah negeri. Berbeda antara satu negeri dengan negeri yang lainnya. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mengeluarkan zakatul fitr dari makanan pokok mereka, yaitu kurma, demikian pula gandum dan susu yang dipadatkan, demikian pula kismis. Ini makanan pokok yang ada di zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Dan makanan pokok yang ada di negeri kita, beras. Kalau di sebagian negeri mereka menjadikan makanan pokok mereka dari jagung, maka jagunglah yang mereka keluarkan. Apabila makanan pokok mereka dari singkong, maka singkonglah yang mereka keluarkan. Dan demikian seterusnya. Jadi ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Min burrin, dari bur, jenis gandum dengan kualitas yang paling bagus, bur atau hintah. Au sya'ir, di bawahnya yakni terigu. Au tamr, atau kurma, au zabib, kismis, au aqit, atau aqit, aqit susu yang dipadatkan seperti keju. Au aruz, atau beras. Au dhurah, atau jagung. Au ghairi dhalik, atau yang lainnya. لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأحاديث الصحيحة. Karena sahihnya perkara ini dari Nabi عليه الصلاة والسلام, disebutkan dalam riwayat yang sahih, كحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم, seperti dalam hadith Abdullah bin Umar رضي الله تعالى عنهما yang telah disebutkan sebelumnya. Sebutkan jenis gandum, demikian pula kurma. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu menerangkan apa yang menjadi makanan pokok mereka ketika itu. Sa'an min ta'am, satu sa' dari makanan. Wa kana ta'amuna yawma idzin, dan makanan kami pada waktu itu. Lalu beliau menyebutkan jenis-jenis makanan pokok mereka di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan bahwa apa yang menjadi makanan pokok di sebuah negeri, maka itulah yang dikeluarkan sebagai zakat al-fitr. Nah, dan berapa ukuran satu sa'? Berselisih para ulama. Adapun ukuran dari bur gandum disebutkan oleh ahli tahqiq, diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ukurannya 2 kilogram 40 gram. 2 kilo 40 gram. Ini ukuran satu sa' untuk gandum. Beras mungkin lebih sedikit dari itu. Ada yang mengukurnya 2,5 kilogram. Sebagian para ulama menyebutkan 3 kilogram. Kalau ingin berhati-hati, ya tentu 3 kilogram lebih berhati-hati. Namun sebagian ulama mengatakan 2,5 itu sebenarnya sudah mencukupi. Kalau ukuran jenis gandum 1 sa' 2 kilo 40 gram itu cukup, maka beras ya mungkin lebih bertambah sedikit, 2,5 kilogram itu sudah mencukupi insyaallah ta'ala. Fayajuzu an tu'tal jama'atu zakata fitriha li syakhsin wahid. Dan diperbolehkan diberikan kepada sekelompok orang zakat fitr, ya. Wayajuzu an tu'tiyah, mungkin an tu'tiyah lebih tepatnya. Wayajuzu an tu'tiyal jama'atu zakata fitriha li syakhsin wahid. Diperbolehkan sekelompok orang yang mereka hendak membayar zakat memberikan zakat fitrnya untuk satu orang. Misalnya 5 orang mengeluarkan zakat fitr. 5 orang ini seluruh zakat fitrnya diarahkan kepada 1 orang saja yang dia mengetahui si fulan termasuk yang berhak karena dia miskin, fakir. Maka itu boleh diberikan. Wa ayyutiyal wahidu zakatahu li jama'ah, atau sebaliknya. 1 orang memberikan zakatul fitrnya kepada beberapa orang. Ini juga diperbolehkan. Ya, dia punya zakatul fitr 3 kilo misalnya. 1 kilo untuk fulan, yang 1 kilo lagi untuk Alan, 1 kilo lagi untuk yang lainnya. Ini semua diperbolehkan karena tidak ada batasan yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Namun hendaknya ketika memberi zakatul fitr berusaha untuk mencukupi kebutuhan seluruh orang-orang fakir miskin. Jangan sampai 10 orang pemilik zakatul fitr memberikan kepada 1 orang, lalu yang lainnya tidak diberikan, akhirnya mereka kelaparan. Ya, ini tidak sepantasnya yang demikian. Ya, memberikan pada 1 orang, lalu yang lainnya kelaparan, tidak mendapatkan zakatul fitr. Maka ini tidak sepantasnya. Namun kalau seluruhnya mencukupi, tidak mengapa dia berikan zakat al-fitr dari beberapa orang untuk diberikan kepada 1 orang, itu tidak mengapa insyaallah ta'ala. Wala yujzi ikhraju qimati ta'am, dan tidak sah mengeluarkan nilai makanan. Yang dimaksud oleh beliau yaitu mengeluarkan zakat dengan nilai, dengan uang. Ini tidak diperbolehkan karena asal hukum ibadah adalah tauqifiyah, tidak mengamalkan sesuatu kecuali berdasarkan nas. Dan tidak diketahui seorang pun dari kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in mereka mengeluarkan zakatul fitr dari jenis uang. Tidak diketahui. Para sahabat adalah orang yang paling mengerti tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mereka paling bersemangat dalam mengamalkan sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Kalau seandainya ada di antara para sahabat yang mengeluarkan zakat dengan dirham, mata uang yang berlaku pada masa itu, tentu dinukilkan kepada kita. Namun tidak ada penukilan dan tidak ada pembolehan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah ini merupakan ibadah yang sifatnya tauqifiyah, maka tidak diperbolehkan mengeluarkan zakatul fitr dengan uang. Siapa yang melakukannya maka hukumnya tidak sah. Li'anna dhalika khilafu ma amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wa li'annahu mukhalifun li'amali sahabah. Dan ini menyelisihi amalannya para sahabat. Faqad kanu yukhrijunaha sa'an min ta'am. Dan mereka dahulu mengeluarkan zakatul fitr satu sa' dari makanan pokok. Walianna zakatul fitr ibadatun mafruḍah min jinsin muayyanin wa huwa at-ta'am. Dan karena zakatul fitr merupakan ibadah yang diwajibkan dari jenis tertentu. Jadi sudah ditentukan jenisnya. Yaitu at-ta'am, apa yang menjadi makanan pokok daerah setempat. Fala yujzi'u ikhrajuha min ghairil jinsil muayyan, maka tidak sah mengeluarkan zakatul fitr dari selain jenis yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, kalau seandainya diperbolehkan seorang mengeluarkan zakat dengan uang, berarti boleh mengeluarkan zakat dengan barang-barang yang lainnya meskipun bukan menjadi makanan pokok. Nah, namun ternyata Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan jenis-jenis tertentu. Di zaman Rasul alaihi salatu wasallam banyak sekali jenis makanan. Namun bukan makanan pokok mereka. Ya, yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam apa yang menjadi makanan pokok mereka pada saat itu. Yang menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan seorang mengeluarkan zakat selain dari apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari illahnya, yaitu at-ta'am, yang menjadi makanan pokok yang ada di daerah setempat. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sampai sini ikhwan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.